السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab sahih Al-Adabul Mufrad, yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebab beliaulah yang membimbing umat ini kepada kebahagiaan dunia, demikian pula kebahagiaan hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir fadzakara Allah katsira. Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai teladan yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan bertemu Allah dan mengharapkan pada hari akhir, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-142 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, atau hadis atau bab yang ke-162 dari kitab aslinya, yaitu Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babur rajul yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim. Bab tentang seseorang yang mencintai satu kaum walamma yalhaq bihim, dan dia belum menyusul kaum tersebut. Dia belum menyusul kaum tersebut. Pada bab ini al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hendak menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mahabbatul mu'minin, mencintai kaum mu'minin, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para syuhada, mencintai orang-orang yang saleh, para siddiqin. Walamma yalhaq bihim, dalam keadaan dia belum menyusul mereka, belum menyusul kaum tersebut, dan belum menyusul satu kaum, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksud belum menyusul kaum tersebut, yakni dia masih hidup di dunia sementara kaum itu telah meninggal, maka dia belum menyusul, yakni dalam keadaan dia masih hidup dalam kehidupan dunia sementara kaum yang dicintainya telah mendahuluinya, telah meninggal dari generasi sebelumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau generasi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, atau para imam yang telah mendahului kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud oleh beliau bahwa orang yang mencintai kaum tersebut dalam keadaan dia belum menyusul kaum tersebut, yang dimaksud adalah dia tidak menyusulnya dalam hal keutamaan, tidak mampu memiliki kedudukan dan keutamaan seperti keutamaan yang dimiliki oleh kaum tersebut. Tentu kita semua meyakini dan mengakui bahwa generasi yang terbaik umat ini adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian generasi yang berikutnya generasi tabi'in. Kemudian yang berikutnya generasi tabi'ut tabi'in. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, zamanku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa generasi para sahabat merupakan contoh yang terbaik. Generasi yang terbaik yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ini orang-orang yang terbelakang. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan bahwa generasi kita ini adalah merupakan generasi yang memiliki kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan dari beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang berikutnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini aku dengarkan langsung kata Anas bin Malik dari nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti semakin jauh zaman tersebut dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi semakin buruk zaman tersebut. Semakin zaman itu mendekati zaman hari kiamat, maka zaman tersebut lebih buruk, disebabkan karena ilmu semakin berkurang dan fitnah semakin merebak dan merajalela. Bahkan pada akhir zaman, pada saat terjadinya hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumu as-sa'ah, inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya." Sesungguhnya manusia yang paling jahat adalah mereka yang mendapati hari kiamat ketika hari kiamat itu tegak dalam keadaan mereka masih hidup. Ini orang-orang yang paling buruk. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir, yang mendapatkan dahsyatnya hari kiamat oleh yadubillah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah kedudukan seorang mukmin ketika dia mencintai suatu kaum, namun dia tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum tersebut. Dia tidak memiliki keutamaan seperti keutamaan yang dimiliki oleh kaum tersebut, tapi dia sangat cinta kepada kaum itu. Bagaimana kedudukan orang yang seperti ini? An Abi Dharrin radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dharr Jundub bin Junad al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma wala yastati'u an yalhaqa bi'amalihim." Ada seseorang, dia cinta kepada kaum tersebut, namun dia tidak mampu menyaingi, atau dia tidak mampu menyusul amalan yang mereka lakukan. Padahal dia cinta dengan kaum itu, namun dia merasa berat, tidak punya kemampuan untuk beramal seperti amalannya kaum itu. Bagaimana kedudukan seorang yang seperti ini keadaannya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ya Abu Dharr ma'a man ahbabta." Engkau wahai Abu Dharr dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Qultu, lalu aku berkata lagi, "Inni uhibbullaha wa rasulah." Kata Abu Dharr, aku mengatakan sesungguhnya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta ya Abu Dharr." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang kamu cintai, wahai Abu Dharr. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya dalam Kitabul Adab. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara prinsip Islam adalah mencintai kaum mukminin. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara prinsip pokok yang terdapat di dalam Islam. Setelah seorang itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian prinsip mahabbah, mahabbatul mu'minin, mahabbatu man ahabba Allah wa rasulah, mencintai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amalan yang apabila ketiga amalan ini ada pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya iman itu. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam, banyak mereka dari kaum muslimin namun tidak merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, nikmatnya menjadi seorang mukmin, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terasa hampa. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan tiga poin ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu prinsip dalam agama kita. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang namanya iqtida'ul mahabbah, konsekuensi dari kecintaan itu adalah dia pasti akan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh yang dicintainya. Kan begitu. Ada seorang penyair Arab yang mengatakan, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba lima yuhibbu yuti'u. Kalaulah kecintaan kamu itu jujur, benar, kamu pasti taat kepadanya. Karena orang yang cinta kepada yang dicintainya, dia tunduk, dia patuh. Ya, kita beri contoh saja, cinta yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang mencintai seorang wanita, ya, kecintaan ini sampai kepada tingkat dia, apa istilahnya itu, gharam atau ishq, kecintaan yang sudah di luar kesadaran, ya, sudah mabuk kepayang atau sudah majnun, ya. Di zaman jahiliyah dahulu kan ada orang yang disebut majnun Laila. Zaman jahiliyah itu ada seorang wanita yang bernama Laila, luar biasa kecantikannya, sampai-sampai orang semua menginginkan dia, ya. Sampai-sampai orang semua mengatakan, saya punya hubungan, itu kerabat saya, itu ya keponakan saya, itu saudara saya, itu sepupu saya. Semuanya ingin menghubungkan bahwa dia punya kekerabatan dengan Laila itu. Saking senangnya dia dengan si Laila. Nah, ada orang yang tidak dikenal oleh Laila. Namun dia terlalu cinta kepada Laila. Dia ingin mendapatkannya, namun dia tidak mampu dengan cara apa dia bisa mendapatkan Laila. Akhirnya sampai kepada tingkatan sinting, gila. Makanya orang menyebutnya majnun Laila. Orang yang gila disebabkan karena Laila. Suatu ketika dia mendatangi rumah Laila. Dia kan tidak dikenal, maka dia enggak bisa masuk ke dalam rumah Laila. Dia hanya bisa berada di bagian luar, maka dia mendatangi dinding-dinding rumahnya Laila. Sambil dia melantunkan bait-bait syairnya, ya, dia mengatakan, marartu ala diyari diyara layla uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syagafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidara. Aku melewati rumahnya si Layla, aku mencium dinding-dindingnya karena enggak bisa mencium Layla, akhirnya dinding yang dicium. Saking gilanya dia, ya. Bukan karena saya cinta kepada si dinding itu, tapi cinta kepada siapa yang berada di balik dinding itu. Ini orang yang seperti ini kondisinya, apa saja yang disuruhkan oleh perempuan itu kepadanya, dia akan taat selama dia mampu, kan begitu. Kamu harus begini, ya, baik, ya, tolong berikan uangmu kepada saya, ya, mau berapa, kasih. Kenapa? Saking cintanya dia, ambil semua yang ada di rekening saya, ambil semuanya. Nah, kenapa? Saking cintanya dia. Nah, seorang yang mukmin, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan yang sangat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat keras. Mengalahkan kecintaan-kecintaan yang lainnya. Nah, konsekuensi dari kecintaan itu apa? Karena dia cinta kepada Allah, maka dia harus taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Demikian pula cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu prinsip di dalam agama ini. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna sampai kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, bahkan kepada dirinya sendiri. Dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dia cintai, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika Umar mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi kecintaanku kepada seluruh manusia, illa min nafsi, kecuali kepada diriku sendiri." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lamma ya Umar, belum sempurna keimananmu hai Umar, hatta takuna ahabba ilayya min nafsika, sampai engkau lebih mencintai aku dari dirimu sendiri." Dari dirimu sendiri. Lalu setelah itu Umar pun mengatakan bahwa, "Sekarang wahai Rasulullah, benar-benar aku mencintai engkau melebihi seluruh manusia, bahkan terhadap diriku sendiri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu." Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah." Dan dia tidak cinta kepada seseorang melainkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Berbagai jenis kecintaan di dunia ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Ada yang cinta kepada seorang karena hawa nafsu. Ada yang cinta kepada seorang karena orang itu punya jabatan. Ada yang cinta kepada seorang karena harta. Ada cinta pada seorang karena tendensi tertentu yang ingin dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Ada pula seorang yang cinta kepada orang lain, benar-benar kecintaan itu yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan. Mencintai seorang mukmin, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tali keimanan yang paling kokoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, dia membenci orang lain karena Allah, dia memberi sesuatu karena Allah dan mencegah dari sesuatu karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Maka termasuk di antara yang menyempurnakan keimanan seorang mukmin adalah dia mencintai orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang lihat diri kita. Ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, dia mencintai suatu kaum namun dia tidak mampu beramal seperti apa yang diamalkan oleh kaum tersebut, maka dengan kecintaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tinggal kita lihat sekarang diri kita, kita cinta kepada siapa? Orang-orang yang cinta kepada Fir'aun, dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Orang-orang yang cinta kepada Abu Jahal, Abu Lahab, akan dikumpulkan bersama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang-orang yang cinta kepada Qarun, karena hartanya, juga akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Orang-orang yang cinta kepada bintang-bintang film, ya, cintanya kepada Michael Jackson, cinta kepada apa, Mick Jagger, ya, dan kelihatan, masyaallah rahimakumullah, akan diwujudkan dalam pribadinya dia, dalam kesehariannya dia. Ketika dia cinta kepada seorang, itu akan terlihat. Dia akan berusaha, ya, berperilaku seperti perilaku mereka. Dilihat dari pakaiannya, ya, dia akan berusaha mencontoh itu. Nah, sehingga seorang melihat dengan siapa dia mencintai. Siapakah orang yang menjadi kecintaannya? Nah, seorang muslim, ma'asyiral rahimakumullah, adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada kaum mukminin, dan orang-orang yang terdepan dari kaum mukminin adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Kita cinta kepada Abu Bakar Siddiq, kita cinta kepada Umar bin Khattab, kita cinta kepada Uthman, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kita cinta kepada para sahabat yang lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka telah mendapatkan keutamaan yang kita tidak mendapatkannya, dan sangat sulit, mungkin kita tidak mungkin kita mampu mendapatkan kedudukan seperti kedudukan mereka. Namun karena kita cinta kepada mereka, kita berharap semoga kita termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti pada hari kiamat. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hadis yang sangat agung sekali. Dari sisi amalan kita memahami siapa sih kita ini, ya. Jaminan surga enggak ada. Ya, tidak ada. Tidak seperti para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar itu dapat jaminan surga, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli al-jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli surga dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan keutamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak ada jaminan. Akan tetapi karena keyakinan kita bahwa kita cinta kepada mereka, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada para sahabat, kita berusaha untuk beramal seperti amalan mereka. Kita berusaha untuk mencontoh mereka dalam mengamalkan Islam, dalam berperilaku, dalam berakhlak, dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam bertauhid, dan dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan berbagai macam kekurangan. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, demi Allah, saya tidak pernah merasakan sebuah kegembiraan yang sangat, ya, melainkan setelah saya mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa bahwa saya tidak bisa seperti Rasulullah, saya tidak bisa seperti Abu Bakar, saya tidak bisa seperti Umar. Namun karena hadis ini, saya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku bersama dengan mereka. Ini Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau tawadhu, merendah diri di hadapan para sahabat yang mulia ini, apalagi kita. Ya. Salat saja, sekali salat belum tentu kita mendapatkan pahala yang sempurna. Iya kan? Belum lagi ibadah-ibadah yang lain yang penuh dengan berbagai macam kekurangan. Belum lagi kadang-kadang kita terfitnah wal iyadzu billah. Keluar dari masjid sudah melihat berbagai macam fitnah. Kadang-kadang kita digoda oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan memberikan was-was kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita tergelincir. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Subhanallah. Namun dengan hadis ini kabar gembira bagi kaum mukminin. Ini kabar gembira bagi kaum mukminin. Kita tidak mampu seperti para sahabat. Namun kita berharap bahwa apa yang kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka pada yaumul qiyamah. Karena pada hari kiamat nanti seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan pemimpinnya. Tinggal dilihat siapa pemimpin kalian. Ya. Yang mengangkat Fir'aun sebagai pemimpinnya sudah sama Fir'aun. Yang bersama dengan Al-Jababirah, orang-orang yang sombong, raja-raja yang angkuh. Yang menjadi pemimpinnya akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak memiliki seorang pemimpin kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib untuk diikuti secara mutlak. Pemimpinnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan ketika menjelaskan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra, "Yauma nati kullu unasin bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil manusia, mengumpulkan manusia bersama dengan pemimpin mereka. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini adalah merupakan kabar gembira bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diikuti secara mutlak. Dalam setiap ucapannya yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan pada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha li qawli ahadin minan nas. Telah sepakat seluruh kaum muslimin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa tidak dihalalkan bagi seorang muslim apabila telah jelas bagi dia ini adalah bimbingan Rasulullah, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia. Sebesar apapun manusia itu dan berapapun ilmunya, tetap di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Syafi'i di antara yang sering beliau katakan dan itu yang beliau sampaikan pada para pengikutnya, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, itu adalah pendapatku. Itulah madhhabku dan itulah yang wajib untuk diikuti. Jadi masyaallah wa rahimakumullah, mereka yang cinta kepada Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinannya, akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang kita harapkan. Ya. Apa ciri-cirinya? Jalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih terkhusus lagi dalam hal kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salat. Salat ini yang menjadi pembeda seorang muslim dan kafir musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athalil wudu." Sesungguhnya umatku ini pada hari kiamat nanti mereka akan dipanggil. Mereka akan dipanggil dan mereka dikenali sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghurran muhajjalin, disebabkan karena cahaya yang keluar dari wajah mereka, dari tangan dan kaki mereka, dan itu adalah bekas berwudunya mereka ketika sholat. Jadi kalau orang gak sholat, apakah dikenal nanti pada hari kiamat sebagai umat Rasulullah? Gak mungkin akan dipanggil, tidak mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyarul ikhwah, merupakan satu kewajiban bagi kita adalah mencintai Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai kaum mukminin, orang-orang yang mendahului kita dalam bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, mata sa'ah? Wahai Nabi Allah, kapankah terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Pertanyaannya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab, beliau balik bertanya kepada orang ini, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya. Untuk apa? Untuk membimbing, membawa orang ini kepada sesuatu yang lebih bermanfaat dari apa yang dia tanyakan. Dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Ini bukan suatu hal yang penting bagi kita. Ditambah lagi memang ini merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dari makhluk ini yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidaklah malaikat Jibril, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Makanya dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, dia bertanya, akhbirni anisa'ah, beritakan padaku kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengerti daripada si penanya. Maksudnya apa? Kalau kamu itu malaikat Jibril, kamu enggak tahu, ya apalagi saya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Kenapa? Ini termasuk di antara mafatihul ghaib, kunci-kunci alam ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu ilmus sa'ah. Dan di sisi Allah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kita ini hanya bisa mengetahui tentang tanda-tandanya. Ya. Tapi kapannya, kita enggak tahu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dia untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih penting, lebih bermanfaat. Apa yang kamu persiapkan menghadapi hari kiamat? Maksudnya apa? Kamu mengetahui hari kiamat itu bukan suatu hal yang terlalu penting bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah persiapan menghadapi hari kiamat itu. Kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ini matinya setiap individu. Siapa yang mati maka sudah tegak hari kiamatnya dia. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Atau kiamat kubra, kiamat yang besar. Apa yang kita persiapkan menghadapi itu? Ya. Kata orang ini, ma'adatu min kabir. Saya tidak terlalu mempersiapkan yang banyak. Ya. Jadi dia merendahkan dirinya. Bahwa bukan, saya tidak mempersiapkan sesuatu yang besar. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik, dan beliaulah yang mengatakan, subhanallah, tidak ada satu hal yang paling menggembirakan saya setelah mendengarkan hadis ini. Maka penting, ma'asyiral rahimakumullah. Jadikan ini sebagai prinsip hidup kita. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun, perlu diingat. Setiap yang namanya kecintaan ada muktadayat, ada konsekuensi. Bukan hanya sekedar dijadikan sebagai lagu cinta Rasul. Tidak demikian. Tapi ada konsekuensi dalam aplikasi kita, dalam amalan kehidupan kita. Apa yang kita sumbangkan untuk Islam? Apa wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah taat kepada setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.